الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita beserta karunia-Nya sehingga hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat kembali satu di dalam kajian online ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memelihara kita di dalam kemaksiatan kepada-Nya dan terus menambahkan kepada kita kecintaan terhadap Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjut daripada faslun yang ke-9, sama-sama kita awali kajian kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelumnya kita membahas tentang taubat. Insyaallah mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita taubat yang sesungguhnya, taubat an-nasuh, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin Allahumma amin. Maka hari ini kita mau masuk ke bab al-mahabbah. Al-faslu at-tasi' fil mahabbah. Fasal yang ke-9 tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya tentunya. Karena tidak ada cinta yang paling sempurna, yang paling sangat indah, melainkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Al-Faslu at-Tasi' wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bih wa bi'ulumi fid dalaini amin. Al-Faslu at-Tasi' fil mahabbah. وذكر أن رجلا رأى سورة قبيحة في البادية فقال من أنت؟ قال أنا عملك القبيح. قال فمن نجات منك؟ قالت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة علي نور على الصراط ومن صلى علي بكساكا سبتكا بهو. Sungguhnya ada seorang laki-laki melihat, artinya melihat wujud atau gambar yang sangat buruk. Ada penampilan, ada penampakan yang sangat buruk di hutan, tidak enak dilihat. Maka kemudian dia bertanya, siapakah kamu? Dia memberanikan diri untuk bertanya, siapakah engkau ini? Maka si buruk itu pun menjawab, ana amalukal gabih. Saya ini adalah amalmu yang buruk. Ya, setiap insan kalau punya amal yang buruk dari maksiat, ya, yang dia perbuat, maka perbuatan tersebut akan menjelma menjadi rupa yang buruk. Dia bertanya, siapa kamu? Saya adalah amalmu yang buruk. Maka kemudian laki-laki itu bertanya lagi, faman najatu minka? Bagaimana aku bisa selamat darimu? Bagaimana caranya kita biar selamat dari amal buruk kita? Selalu kita kerjakan, kadang kita belum bisa memperbaiki diri, kita masih berdiam di dalam dosa-dosa kita yang lalu, kita masih mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana caranya kita selamat Bagaimana caranya aku bisa menjauh darimu? Bagaimana caranya aku bisa meninggalkanmu? Bagaimana caranya aku bisa selamat darimu? Ditanya oleh laki-laki tersebut, maka dijawab oleh si buruk rupa tersebut, qalat as-salatu 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad di dalam sabdanya, dengan membaca solawat kepadaku, as-salatu 'alayya nuru 'ala shirat. Solawat kepadaku adalah cahaya di atas shirat. Bersolawat kepada Nabi Muhammad membuat kita mendapatkan cahaya di atas shirat. Kita tidak tahu bagaimana gambaran melintas shirat yang sebenarnya, yang kita hanya ketahui bahwa di bawah jembatan shirat sudah siap orang-orang dari ciptaan Allah, makhluk-makhluk dari ciptaan Allah yang akan melahap kita yang ada di api neraka, ya. Dari kalalik binatar, katanya anjing-anjing yang sudah siap melintas shirat, ternyata dari kegelapan api neraka itu, dengan solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menuntun kita dengan cahaya solawat itu hingga kita insya Allah bisa selamat sampai ke pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ternyata kembali lagi yang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa, ya, yang menyelamatkan kita dari segala keburukan, yaitu tidak lain tidak bukan adalah solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin yang beriman, yang mengaku bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jatah kita dengan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang lain Nabi bersabda, "Man shalla alayya yawm al-jum'ah 80 marrah." Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, barang siapa orang yang membaca solawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali. 80 kali fi yawm al-jum'ah, ghafarallahu lahu dhunub 80 'aman. Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Ini solawat yang dikenal dengan solawat yaumul jum'ah, yang dibaca biasanya pada waktu asar. Ya, fi riwayat tadi. Apa bunyi solawatnya? Sebagaimana kita yang diajarkan oleh para salafus salihin, di antaranya guru mulia kita Al-Habib Umar, beliau mengatakan solawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, ya, yang ada di Khulasa Al-Madad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Yang bisa baca 80 alhamdulillah, kalau bisa dilebihkan syukur alhamdulillah sampai 100, itu dibaca setiap hari Jumat. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan, orang yang membaca salawat kepadaku 80 tahun, ini hadis keumumannya, 80 kali, maka baginya pahala, dihapuskan kesalahannya, dihapuskan dosanya selama 80 tahun. Masya Allah. Terkadang umur yang baca aja gak sampai 80. Umur yang baca baru 30, umur yang baca baru 20 mungkin, atau umur yang baca baru 50. Subhanallah. Ini daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa hukiya anna rajulan kana ghafilan ani salah ala Sayyidina Muhammad, fara'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam laylah fil manam walam yirtafid ilih, faqala ya Rasulullah anta alaiya ghadban, qala la, قال فلم لا تنظرني إليه لا تنظر إليه قال لأني لا أعرفه فقال كيف لا تعرفني وأنا رجل من أمتك وقد رأى العلماء وقد روى العلماء أنك أعرف بأمتك من الوالدة بالولد. فقال صدقوا، ولكنك بالصلاة لا تذكرني، وإن معرفتي بأمتي بقدر صلاتهم عليه. ما شاء الله. Ada seorang laki-laki gitu. Dahulu dia lalai dari apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhwat yang mendengar ya, semua orang yang lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa najah ganjaran baginya apa? Ini disebut. Ya, salam suatu malam dia melihat Nabi tidak mau menengok kepadanya. Dia memanggil, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah," berkali-kali dia panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tetap tidak menoleh. Kemudian dia panggil lagi sehingga dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, anta ghadban alai? Apakah engkau marah kepadaku?" Nabi kemudian menjawab. Ini daripada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. "Anta ghadban alai?" Dijawab, "Apakah engkau marah? Sebabnya yang membuat engkau tidak mau menoleh kepadaku. Tidak mau memandang kepadaku, ya Rasulullah. Kenalmu." Nabi bilang, "Li'anni la'arifuk." Seorang kalau tidak dikenal dengan Nabi, kerugian apa yang bakal dia dapat? Karena kemuliaan yang hakiki bukan di saat kita dikenal oleh orang-orang penting di muka bumi ini, bukan di saat kita ini dikenal oleh presiden, kita dikenal oleh gubernur, kita dikenal oleh orang-orang penting, kita dikenal oleh orang-orang terkemuka, tapi namun kita dilupakan oleh orang manusia yang paling baik di muka bumi ini, yang paling sempurna di muka bumi ini, dia kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Aku tidak mengenalmu." Dijawab lagi oleh pemuda tersebut, "Kaifa la ta'rifuni wa ana rajul min ummatik? Bagaimana mungkin kau tidak mengenalku, wahai Rasul? Sungguhnya aku adalah salah satu laki-laki dari umatmu." Dia merasa, "Kaif Rasul, kau tidak mengingatku, kau tidak mengenalku. Aku adalah salah seorang dari umatmu. Bukankah para ulama meriwayatkan bahwa sungguhnya..." Jadi katakan, Nabi Muhammad lebih mengenal kita dibanding ibunda kita mengenal kita. Nabi lebih tahu kita dibanding orang tua kita mengetahui kita. Nabi lebih tahu. Ulama meriwayatkan seperti itu. Pemuda tersebut bertanya kepada Rasul, "Bukannya para ulama berkata, wa qad rawal ulama, annaka a'raf bi ummatik minal walidah bil walad?" Bukankah ulama telah berkata, "Kau lebih mengetahui umatmu ketimbang seorang ibu mengetahui anaknya?" Faqala sadaqu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka benar." Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Walakinnaka bis-shalah." Tetapi kata Nabi, "Engkau tidak pernah mengingat aku dengan membaca salawat." Cara kita mengingat Nabi dengan membaca sirahnya betul, dengan mengenang kisahnya betul. Tapi ternyata yang lebih tepat lagi, cara kita mengenang Nabi, cara kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi, ialah dengan membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kita mengakui kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betul mengingatnya, betul mencintainya, dengan solawat. "Walakinaka bisolah la tadhkuruni, wa inna ma'rifati bi ummati," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kata Nabi, ya, "Aku mengenal umatku, mengetahui akan umatku, ya. Aku mengetahui siapa dia dan bagaimana dia, yakni bagaimana kita dan seterusnya, adalah dengan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqadri salatuhum alaih. Kata Nabi, aku mengenal umatku, katanya, dengan apa? Dengan kadar bacaan salawat mereka kepadaku. Semakin kita menambahkan bacaan salawat kita kepada Nabi, semakin kita menyiapkan dalam keseharian kita bacaan salawat yang kita tujukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang akan kita dapat bukan hanya pahala, bukan hanya pengampunan seperti riwayat-riwayat yang lain yang kita dapati, tapi hakikatnya yang kita dapat adalah kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada lagi kenikmatan melebihi kenikmatan dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma tabaha ar-rajul وأوجب على نفسه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مرة ففعل ذلك. Maka terbangunlah laki-laki tersebut. Pada saat dia terbangun, maka dia mewajibkan dirinya dalam setiap hari untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. 100 kali dia wajibkan dirinya. 100 kali bilangan yang kalau kita lihat mungkin angkanya terlihat sedikit, tapi hakikatnya untuk mendawamkan solawat 100 butuh perjuangan yang luar biasa bagi orang-orang yang belum dawam dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini mewajibkan dirinya, artinya kedudukannya solawat itu dia setarakan dengan apa? Dengan solat wajibnya. Seperti orang tidak mungkin kalau beriman, kalau dia betul-betul menjalankan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, gak mau dia ninggalin sholat wajib, gak mau dia ninggalin sholat subuh, gak mau dia ninggalin sholat zuhur, tidak akan dia meninggalkan sholat asar, maghrib, ataupun isya. Kenapa? Karena dia tahu huwal wajib. Hukumnya adalah wajib. Fa'ujaba ala nafsih. Maka dia membuat kewajiban untuk dirinya sendiri setiap hari. Aku akan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Dan dia melakukan itu. Dia dawamkan itu untuk dirinya. Lihat, habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai bukan bilangan yang banyak, sedikit tapi dawam, sedikit tapi konsisten, sedikit tapi terus-menerus. Pemuda ini melakukan solawat 100 tapi konsisten, terus-menerus, tidak pernah dalam satu hari yang berlalu kecuali dia telah membacakan solawat kepada Nabi Muhammad 100. Ini menjadi cambuk bagi kita semua, hai orang-orang yang mengaku dirinya cinta atau yang ingin dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah solawat, wajibkan atas diri kita sendiri. Berasa malulah kita pada diri kita sendiri bahwa siapa kita dan apa artinya kita kalau kita tidak mengenal Nabi, ataupun sebaliknya Nabi tidak mengenal kita. Thumma ra'ah ba'da dhalika fil manam. Kemudian pemuda tersebut masya Allah diberikan kenikmatan dapat bermimpi lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipastikan dalam cerita ini pemuda ini hanya memiliki satu kekurangan, jarang bersolawat. Artinya apa? Dia sedikit maksiat, hatinya bersih karena Allah berikan kenikmatan padanya dalam bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak gampang loh orang dikasih nikmat mimpi Nabi Muhammad. Enggak mudah orang diberi nikmat bisa melihat wajah yang indah, yang paling tampan, yang paling mulia, sebagaimana diriwayatkan bahwa ketampanan beliau bulan pun minder akan sinar wajahnya. Bulan merasa minder kepada sinar wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Nabi mengumpamakan dan mengibaratkan, jika aku melihat bulan purnama yang sedang terang benderang, kemudian aku menengok kepada wajah Nabi Muhammad, kembali lagi aku melihat bulan, aku lihat lagi wajah Nabi Muhammad. Wallah, demi Allah, wajah Nabi Muhammad lebih indah dan lebih terang daripada bulan purnama. Masya Allah. Pemuda ini dikasih kesempatan kembali bermimpi melihat Nabi Muhammad di dalam tidur. Kemudian faqala, Nabi berkata kepadanya, "A'rifuka al-an wa ashfa' laka." Aku mengenalmu sekarang dan aku akan memberi syafaat kepadamu. Masya Allah. Lihat, orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dikenal, tapi Nabi kelak akan memberinya syafaat. Hai, li'annahu, kenapa demikian? Kata Imam Al-Ghazali, li'annahu sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang sudah melazimkan dirinya dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dipastikan di dalam hatinya akan tumbuh kecintaan kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan solawat yang dia baca, bertambah kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Al-ayah. In kuntum tuhibbunallah. Di sini ayat Allah bertanya, katakan Muhammad kepada mereka, jika mereka benar-benar mencintai Allah. Banyak orang yang di dalam ibadahnya, di dalam dia menjalankan penghambaan dirinya kepada Allah, dia mengatakan bahwa saya cinta kepada Allah. Kadang kita tahu sekilas Allah adalah Sang Maha Pemberi, Allah adalah Sang yang memberikan rezeki, Allah adalah yang telah memberikan aku nyawa, Allah yang telah memberikan aku kehidupan, Allah yang telah ini, yang telah itu. Mereka tahu. Tapi lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kau betul-betul benar-benar mencintai Allah. Ayat ini sabab nuzuluha pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajak seorang Ka'ab Ibn al-Ashraf dan para sahabat-sahabat Ka'ab untuk apa? Masuk ke dalam Islam. Ya. Mereka diajak untuk masuk Islam. Mereka menjawab, "Qalu nahnu fil manzila abna'ullah." Kami ini, kedudukan kami ini, si Ka'ab bin al-Ashraf menjawab Nabi, kedudukan kami ini seperti anak-anaknya Tuhan. Berarti kami lebih mencintai Allah daripada kalian, karena kami memiliki kedudukan seperti anak Tuhan. Maka Allah kemudian menurunkan lanjutan ayatnya kepada nabinya, "Qul Muhammad, katakan kepada mereka, mengaku cinta saja kepadaku tanpa mencintaimu." Ya, artinya apa? "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Nabi, gak bisa orang ngaku cinta Tuhannya Allah. Mana mungkin orang bisa mengaku bahwa dia mencintai Allah sementara dia tidak mau mengikuti syariatnya Rasulullah. Makanya Allah bilang, fattabi'uni. Mengikut siapa? Kepada siapa? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ala dini. Terhadap agama yang dibawa oleh Nabi. Fa'inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mu'addi risalatuhu ilaikum. Beliau telah menyampaikan risalah kepada kita semua. Beliau menyampaikan kepada kita ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas kita. Setelah dari "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni", apa ganjaran dari kita mengikuti ajaran Rasulullah yang di situ terdapat hujjah, hujjahnya atas kita semua, bahwa suatu saat nanti kita bisa bersandar kepada Nabi kita Muhammad. Karena kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kita bisa meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama orang yang tiba-tiba mengaku dia menghambakan dirinya kepada Allah, tapi dia tidak meniru cara ibadahnya Rasulullah. Dia tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bahkan dia punya syariat sendiri. Puasanya beda sama puasa Ramadan. Cara zakatnya beda sama zakat yang diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Cara menutup auratnya beda dengan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dia punya syariat sendiri, tapi dia mengaku Tuhannya Allah. Apakah cukup? Tidak. Mereka tidak akan punya hujah. Tapi kalau kita dengan mengikuti Nabi Muhammad, kita punya hujah. Kita punya pegangan. Dan lebih lagi, dapat ganjaran apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dengan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ajaran perintah yang Allah perintahkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan menyayangi kita. Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan apa? Akan menghapus segala dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wajabal mu'minin lillahi ittiba'ahum bi amrihi wa ithar wa in'amu alaihim bi rahmatihi wa ismatihi wa taufiqih. Maka bagi setiap orang mukmin, cinta kepada Allah diwajibkan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita mengikuti perintahnya, mengutamakan taat kepadanya. Lihat bagaimana perjuangan Nabi kepada kita di dalam menyampaikan risalah ini. Kita gak jarang mendengar bagaimana perjuangan Nabi di peperangan Uhud, bagaimana perjuangan Nabi di perang Badar. Di perang Uhud, Nabi kita Muhammad SAW sampai diberitakan bahwa beliau telah wafat. Saking apa? Saking terlukanya Nabi Muhammad SAW. Gigi geraham beliau patah. Beliau, pelipis beliau berdarah. Darah bercucuran di sekujur tubuh beliau. Hantaman pukulan demi pukulan yang telah mengenai tubuh beliau. Semua sahabat kala itu yang menjadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam berdarah dengan perjuangan mereka yang begitu luar biasa. Apa yang mereka ingin sampaikan kepada kita? Mereka ingin menyampaikan syariat risalah ini. Mereka ingin menyampaikan kepada kita semua, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menyampaikan kepada kita bahwa ajaran Allah ini, ajaran Allah yang aku bawa, yang harus kalian dengar. Pada saat Nabi mendapatkan pukulan yang begitu sakit, hantaman-hantaman yang begitu luar biasa, pada saat beliau ingin mencari peruntungan hijrah ke kota Taif, beliau pergi ke kota Taif, tapi ternyata kota Taif menolak beliau. Beliau ditimpuki batu, beliau diberikan penghinaan yang luar biasa, beliau dipukuli oleh algojo-algojo yang sudah menanti beliau, sehingga beliau bercucuran darah. Datang pada saat itu malaikat, malaikatul jabal, katanya malaikat gunung, seraya mereka menawarkan, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan jika gunung ini aku hancurkan, kemudian aku telan mereka semua hidup-hidup, agar mereka semua binasa karena perlakuan mereka yang begitu melampaui batas. Tapi lihat rahmatnya Nabi kita Muhammad, cintanya Nabi kita Muhammad, kasih sayangnya Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Meskipun orang itu sudah menyakiti beliau, meskipun orang itu sudah melukai beliau, apa jawaban Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dan doa beliau, beliau mengharapkan kelak dari keturunan-keturunan mereka yang telah menyakiti Rasulullah, yang telah menimpuki Rasulullah, yang telah melukai Rasulullah. Bahkan beliau doakan dengan doa apa? Semoga dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, kalau kita dimusuhi orang, dijahati orang, pada saat kita dimusuhi itu, kita sedang dipukuli itu, masih sempat gak kita doain orang tersebut? Jangankan harap doa, perlakuan, rahmat, apakah masih tersisa di dalam hati kita? Mungkin kita bisa pastikan, paling tidak amarah yang ada di dalam diri kita saat kita disakiti orang bergejolak. Entah kita balik marah atau tidak, pasti kemarahan bergejolak di hati kita. Rahmat apa yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu. Maka dia sangat dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mengaku dia pengikut Nabi Muhammad. Dia segitu nabinya berjuang, segitu nabinya bela-bela mati-matian agar risalah ini, ajaran ini bisa sampai ke telinga kita, ke telinga saya, ke telinga semua yang mendengar pada saat ini. Ajaran, risalah, dakwah yang dibawa, yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, orang Islam, mengaku umat Nabi Muhammad, tapi mereka juga yang menjadikan ajaran Islam sebagai bahan ledekan bercandaan mereka. Pada saat disuruh mengerjakan sunnah Nabi, dengan mudahnya lisannya akan berucap, ribet amat, susah amat, Islam kayaknya gak susah-susah begini, perasaan ajaran Nabi gak ribet-ribet begini. Di sini kedangkalan ada pada siapa? Islam yang ruwet, apa kita yang masih belum luas hatinya dalam menerima ajaran Islam yang luas ini? Tahuilah, semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, semakin banyak syariat Nabi yang kita masukkan dan kita letakkan di hati kita, hakikatnya berarti hati kita semakin luas dalam menerima risalah Nabi Muhammad. Tapi semakin kamu menolak, semakin kamu berkata dalam dirimu, saya belum sanggup, saya belum siap, saya maunya begini aja, saya maunya ajarannya yang santai-santai aja, yang sesuai dengan hawa nafsu kita, berarti menandakan bahwa kita memiliki hati yang sempit dan kita sempitkan untuk kita sendiri, dan syariat Nabi Muhammad kita yang membatasi diri kita sendiri dalam mengetahui syariat yang diemban oleh beliau. Kita sendiri yang telah menahan diri kita untuk bertambah ilmu, bertambah pengetahuan. Coba kalau kita bayangkan di sini, rugi gak kita? Makanya pantas betul kalau dulu Sayyidina Abu Hurairah begitu melihat di waktu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelang beberapa saat beliau wafat, Abu Hurairah masuk ke pasar, Abu Hurairah menjumpai orang-orang yang sedang sibuk dengan dunia, mereka yang sedang sibuk dengan kesibukan dunianya. Tiba-tiba Abu Hurairah berteriak, "Hai orang-orang yang berada di pasar, tidakkah kalian mau mendapat apa? Mendapat warisan Rasulullah?" Serentak orang-orang yang ada di pasar itu menutup kedainya, menutup tokonya. Mereka berbondong-bondong beranjak menuju mana? Menuju masjid yang dikira sedang ada pembagian waris Rasulullah. Begitu mereka sampai di masjid, mereka mendapati orang semuanya sedang tilawah Quran, sedang mengkaji ilmu, sedang belajar. Akhirnya orang-orang pasar ini kembali lagi lalu kemudian berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kau berkata di masjid sedang dibagikan warisan Rasulullah. Kami berbondong-bondong datang ke sana, tapi kami tidak menjumpai ada warisannya Rasulullah. Hanya ada orang yang sedang membaca Quran, hanya ada orang yang sedang membahas ilmu yang dibawa oleh Rasulullah." Apa jawaban Abu Hurairah? "Al-ulama warasatul anbiya. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilim." Di sanalah terletak para waris-warisan Rasulullah. Terletak pewaris Nabi Muhammad. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Nabi tidak pernah mewariskan harta. Tapi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, diwariskan oleh kekasih Allah itu adalah ajarannya yang beliau bawa. Ajarannya yang sekian tahun beliau diutus yaitu 23 tahun tepatnya beliau diutus. Ajaran itu yang Nabi ingin sampaikan kepada kita semua, agar kita beruntung dengan mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang belum cinta kepada ilmu, tanya pada dirinya, mengapa Allah ingin menutup diri kita dari warisan Nabi Muhammad? Mengapa Allah ingin membatasi diri kita dari ilmu yang diimban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan pada diri kita, ada dosa apa yang kita perbuat sehingga pada saat panggilan datang ke majelis ilmu begitu berat kaki kita melangkah? Itu yang kamu katakan cinta. Bagaimana? Maka disebut seorang mukmin, wa hubbul mu'min lillah. Kalau kamu tanya cintanya orang mukmin terhadap Allah ataupun terhadap kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ihim, cara mereka mengikuti ajarannya, cara mereka melaksanakan syariatnya, ittiba'ihim amruhu wa ithar ta'atuh, seberapa penting mereka merasa penting dalam mengerjakan taat, dan bagaimana cara mereka mengharap mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sementara cintanya Allah kepada orang-orang mukmin, rida'uhu alaihim. Mau tahu cintanya Allah kepada kita? Bagaimana Allah cinta kepada kita orang-orang mukmin? Itu adalah dengan pujian Allah terhadap kita. Dengan kita beribadah, Allah banggakan kita di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Pada saat ada seorang manusia, di kajian fasal sebelumnya kita membahas bagaimana jika ada seorang mukmin yang mampu menahan hawa nafsunya, kemudian mencegah dirinya dari hawa nafsunya dalam mengerjakan taat, maka dipastikan orang tersebut bisa mendapatkan kedudukan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena kita diberi syahwat. Adapun malaikat tidak diberi syahwat. Kita diberi syahwat, tapi kita mampu menahan syahwat, mampu mengalahkan dorongan hawa nafsu kita, lalu kemudian kita mengerjakan taat, lihat bagaimana Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati, syuf abdi fulan. Wahai para malaikatku, lihatlah hambaku fulan. Aku uji dia, aku goda dia, syaitan goda dia, tapi dia tetap melawan hawa nafsunya. Dengan menuruti perintahku, Allah banggakan kita. Itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Kemudian, cintanya Allah kepada kita, wa thawabu lahum. Allah tidak pernah tidak mengganjar perbuatan kita. Wa ya'mal mithqala dzarrat khairai yarah. Bahkan seberat biji atom perbuatan baik kita, ada balasannya dari Allah. Allah letakkan pahala di situ. Itu sudah menandakan cintanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pahala atas perbuatan baik kita. Bahkan bukan perbuatan baik sekalipun, niat baik yang terlintas di hati kita, Allah mencatatnya sebagai suatu kebaikan, yang di situ kita mendapatkan pahalanya. Kemudian apa lagi? Wa'afu, pengampunan Allah. Kita berbuat dosa, kemudian kita menangis, menyesali dosa tersebut, Allah ampuni dosa kita. Membaca salawat yang tadi disebutkan, kita baca salawat 80 kali, betul-betul kita mengharap, mengharapkan kita agar dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, ditambah lagi ganjarannya, Allah hapus dosa-dosa kita. Itu bentuk kasih sayang Allah. Ini baru nyebutin kasih sayang Allah yang tidak berkenaan dengan apa yang selama ini kita rasakan. Wa in amr, nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita selama ini. Allah curahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Nafas kita, jantung kita, peredaran darah yang mengalir di tubuh kita, makanan yang kita makan, rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, rumah kita, keluarga. keluarga kita, ayah, ibunda kita, anak turunan kita, mereka semua nikmat dari Allah. Hari ini apapun yang kita miliki, semua nikmat itu apa? Itu tanda cintanya Allah kepada kita, rahmatnya Allah, anugerah Allah kepada kita yang luar biasa. Dengan memelihara kita dari dosa, Allah jaga kita dari maksiat, Allah lindungi kita dari mara bahaya, Allah lindungi kita dari godaan syaitan, Allah jaga kita. Itu bentuknya apa? Salah satunya, hari ini kita mendengar tausiah, kita bisa mengkaji ilmu. Apa ini? Ini nikmat, ini cinta, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggiring kita di dalam taufiknya. Masya Allah. Waqala al-Imam fil Ihya. Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya, "Man idda arba'an min ghairi arba' fa huwa kadzdzab." Barang siapa orang yang mengaku empat hal tanpa disertai empat hal yang lain, maka dia adalah pembohong. Man idda'a hubbul jannah wa lam ya'mal bitta'a fa huwa kadzdzab. Barang siapa, katanya, mengaku cinta kepada surga, pengen dapetin surga, pengen masuk surga, apalagi kalau doanya pengen masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen menginjak surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku pengen masuk surga, tapi enggak beramal dengan ketaatan. Dalam dirinya, dalam mengerjakan taat, berat. Ada pilihan. Kadang-kadang coba kita pikir, ada pilihan. Di sini orang sholat berjamaah, mungkin kelihatan agak lama sedikit kalau berjamaah. Mungkin imamnya baca surat kadang-kadang suka panjang. Terus tiba-tiba hawa nafsu kita berkata, sholat sendiri aja, lebih cepat, lebih khusyuk. Kadang-kadang kita diiming-imingi dengan kata khusyuk kalau sholat sendiri. Atau kadang-kadang malas kita yang mengatakan, daripada sholat berjamaah, mendingan sholat sendiri, lebih cepat kalau berjamaah, ribet, banyak tele-telenya, banyak ini, banyak itu. Ada kesempatan baik, dia milih yang tidak lebih baik. Malah yang dipilih, yang menurunkan pahala, dia memilih sholat sendiri. Padahal di situ ada jamaah yang akan berdiri sholat berjamaah. Coba tanya sama diri kita, betul gak sih kita mau surga? Bahkan dalam ketaatan yang menguntungkan pahala pun kita masih enggak. Masya Allah. Ngakunya pengen surga dalam amal ketaatan, dalam beramal, berbuat taat, dia masih susah beneran mau surga. Ini disebut bohong, kata Imam Ghazali. Fahuwa kadzdzab. Kemudian waman idda'a, katanya, barang siapa orang, katanya, yang mengaku atau takut, apa di sini, waman idda'a hubbun nabi wa lam yuhibbul ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Siapa yang mengaku dia cinta kepada nabi namun dia masih mencela-cela ulama? Siapa ulama itu? Penerus ya nabi, yang akan meneruskan risalah, yang akan membawa dan mengemban amanah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngaku cinta kepada nabi, walam yuhibbul ulama, tapi di hatinya enggak ada kecintaan kepada ulama, kepada gurunya, kepada masyayikh, awil fugara, begitu juga kepada fakir miskin yang dicintai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kepada orang yang menyebarluaskan dakwahnya. Nabi cinta kepada orang yang berdiri ataupun duduk seraya menyampaikan dakwahnya. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan daripada aku meskipun hanya satu ayat, satu hadis kau bisa sampaikan kepada orang lain, sampaikan. Itu kan yang Nabi pesan, itu yang Nabi kepengen. Ini orang ada ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi pasang statusnya celah ulama, kata-katain ulama, menghina ulama pewaris Nabi, mencerca ulama, bahkan kadang-kadang menyakiti hati ulama. Na'udzubillah min dzalik. Wal fuqara, kepada fakir miskin dia enggak peduli. Pada fakir miskin dia tinggalkan, fakir miskin dia abaikan. Fakir miskin, karena Nabi cinta sama fakir miskin. Doa Nabi, Allah mahiri miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, doa Nabi, matikan aku dalam keadaan miskin. Wa hsyirni fi zumratil masaqin, doa Nabi, dan giring, masukkan aku, bangkitkan aku, kelompokkan aku dalam kelompok orang-orang miskin. Lihat, ada orang benci kepada orang miskin, merasa jijik melihat orang miskin, ngaku cinta sama Nabi. Fahuwa kadzab, berarti dia dusta. Wa man idda'a al-khauf minan nar, siapa yang mengaku takut kepada api neraka, takut pada siksaannya, takut akan kepedihannya, takut akan segala ancaman yang ada di dalamnya. Neraka yang katanya begitu pedih, neraka yang begitu menyakitkan, neraka yang begitu menyulitkan. Siapa katanya yang mengaku dirinya takut kepada neraka? Walam yatrukil ma'asi, tapi dia tidak meninggalkan maksiat. Fahuwa kadzdzab, berarti mereka dusta. Masya Allah. Wa man idda'a hubballahi ta'ala, siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah. Ini, mengaku cinta sama Allah. Wa syaka minal balwa, tapi dia mengeluh akan balak musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ya Allah, kenapa kau uji aku dengan begini, ya Allah? Kalau merintih begitu. Ya Allah, kenapa kau berikan aku ujian ini, ya Allah? Syaka minal balwa. Dikasih ujian, dia protes, dia komplain. Dia gak terima. Dia nangis-nangis. Ngaku cinta. Fahuwa kadzab. Kata Imam Ghazali, berarti dia telah berdusta. Kama qalat Rabi'ah, mana dikatakan, kata seorang Rabi'ah, ta'asil ilah wa anta tudhir hubbuh, hadha la'umri fil qiyasi badi'u. Engkau durhaka kepada Allah, sedang engkau perlihatkan cinta kepadanya. Gimana? Ente maksiat, apa ente ngaku-ngaku cinta? Hadha la'umri fil qiyasi badi'u. Demi umurku, sumpah, katanya, ini merupakan suatu yang aneh. Kata Rabi'ah, memang benar kalau dipikir-pikir. Ada orang ngaku-ngaku cinta, ngaku-ngaku ini, ngaku-ngaku itu, tapi ternyata dia yang melanggar aturan kekasihnya. Ya, enggak mau ngedengerin kata kekasihnya. Ada istri bilang, saya itu cinta banget sama suami saya. Suaminya bilang, mah, mama kalau pakai kerudung cantik nih. Mama kalau pakai jilbab lebih kelihatan ini deh. Ah, papa suka ngawur-ngawur aja. Aku tuh lebih cantik kalau enggak pakai. Itu ngaku cinta. Gimana? Katanya cinta sama suaminya. Suami bilang dia lebih cantik begini, enggak. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dalam mengerjakan ketaatan, berarti itu adalah hal yang baik untuk kita. Tapi kita merasa itu kurang baik. Enggak, itu belum baik. Laukana hubbuka sadiqan, kata Rabi'ah, jika cintamu itu betul, sungguh-sungguh, la ta'tahu, tentu kamu pasti akan mentaatinya. Benar. Setiap orang yang cinta pasti akan taat. Setiap orang yang cinta pasti akan mengikuti kata yang dicinta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sungguhnya orang yang cinta akan selalu patuh terhadap yang dicinta. Wa alamatul mahabbah muwafaqatil mahbub wa ijtinab khilafih. Ketandanya orang yang cinta, ya, tandanya orang yang cinta itu muwafaqatil mahbub, selalu setuju, selalu sesuai dengan apa yang disebut atau apa yang disuruh atau apa yang dikatakan oleh yang dicinta. Wa ijtinab khilafuh, perkara yang bertentangan yang tidak disukai oleh yang dicintai, itu semestinya. Kamu aku cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintahnya. Apa yang Allah suka itu yang kamu suka. Apa yang Allah tidak suka itu pun menjadi apa yang tidak kita suka. Masyaallah. Wa hukiya anna jama'a dakhalu 'ala shibli. Rahimahullah taala faqala man antum? فقالوا أحباؤك فأقبل ثم رماهم بالحجارة. Katanya sungguhnya ada jamaah, rombongan mendatangi atau mengunjungi Imam Syibli rahimahullah ta'ala. Ini rombongan ini datang, jamaah ini datang. Faqala, Imam Syibli bertanya, siapakah kalian? Faqalu, mereka serentak menjawab, kami adalah para pecintamu wahai Imam Syibli. Jadi ngaku cinta nih. Mereka semua menjawab, katanya kami adalah orang yang mencintaimu. Fa'agbil, sini, kata Imam Syibli. Thumma ramahum bil hijarah. Imam Syibli ambil batu, ditimpukin mereka pakai batu. Faharabu, mereka semua lari. Ditimpukin pakai batu, mereka semua lari. Kemudian Imam Syibli berkata kepada mereka, tahrabu na minni, kalian lari daripada aku. Lau kuntum ahibba'i, kata Imam Syibli, kalau memang kalian betul para pecintaku, ma farartum min bala'i, kalau betul kalian adalah orang-orang yang mencintaiku, tentu kalian tidak akan lari dari ujian yang aku berikan kepada kalian. Baru ditimpukin batu, baru ngaku cinta. Begitu ditimpukin batu, yang dicinta kabur. Ibarat kiasan ini, kita semua orang-orang yang berdiri mengaku cinta, tapi begitu kita disakiti oleh yang dicinta, kita merasa itu sebagai luka. Itu bukan suatu tantangan. Kami akan tetap cinta. Ya, ini contoh suami istri berantem. Suaminya cinta banget sama istrinya. Istrinya bawel, tukang ngomel. Kalau ngomong nyakitin. Istrinya tuh kalau lagi ngambek, suaminya dipukulin. Tapi suaminya gak pernah kabur. Suaminya tetap bertahan di sampingnya. Seorang bertanya kepada suaminya, apa yang membuatmu bertahan? Istrimu tidak baik. Dia selalu menggodamu. Dia selalu membuat kamu susah. Dia selalu menguji amarahmu. Suami itu hanya menjawab, karena aku cinta kepadanya. Cinta itu yang membuat aku bertahan. Masya Allah. Ini bukan sedikit. Ada orang yang masih tetap bertahan dalam ujian-ujian yang mereka lalui. Tapi karena mereka punya modal cinta, mereka tidak pernah menganggap itu hal yang menyakitkan. Pada saat istrinya ngomel-ngomel, dia hanya senyum. Dia berkata, mungkin istriku sedang lelah. Mungkin betul aku memang salah. Ya, begitupun sebaliknya. Seorang istri, Masya Allah, ditanya suatu kisah, bagaimana suamimu? Wah, suamiku banyak salahnya. Ngomel. Kalau bikin kopi telat, ngomel. Kalau salah ngelakuin sesuatu yang dia gak suka, ngomel. Wah, pokoknya salah. Salahnya banyak-banyak. Sebanyak apa? Sebanyak bintang yang bertebaran di alam semesta. Banyak sekali. Terus, kenapa kamu bertahan? Apa yang kamu lihat dari dia? Dia hanya punya satu kebaikan, kata istrinya bilang. Namun kebaikannya itu umpama matahari yang bersinar di tengah bintang-bintang yang ada. Satu kebaikannya tapi terlihat jelas. Apa kebaikannya? Dia suamiku, imamku. Aku cinta kepadanya. Dan itulah yang membuat aku bertahan. Akan godaan-godaan itu. Masya Allah. Kita mengaku cinta kepada Allah. Kadang-kadang ujian Allah datang kepada hidup kita. Ujian itu datang mengenai hati kita. Orang yang tidak cinta akan lari. Dan dia akan tergoyang imannya. Kemudian dia bakal turun imannya di saat ujian itu datang. Kenapa? Karena dia selalu protes. Ya Rab, kenapa? Kenapa saya, ya Allah, yang kena? Kenapa aku, ya Allah? Imannya turun. Tapi coba, kalau itu dijadikan suatu sumber kekuatan, Allah subhanahu wa ta'ala nguji, akan kutunjukkan betapa tulusnya aku dalam mencintai Allah. Betapa sabarnya aku dalam melalui ujian-ujian kehidupan yang Allah beri. Nabi Muhammad SAW, kita ngaku cinta kepadanya. Bahkan dalam meneladani syariatnya. Berusaha kita ingin praktekkan sunnah-sunnahnya. Terlihat mungkin ribet, sulit. Masuk kamar mandi aja pakai diatur. Keluar kamar mandi aja pakai diatur. Di dalam kamar mandi kita diatur, ribet banget. Mana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Makan aja pakai diatur. Salah megang pakai tangan kiri diatur. Karena Nabi kita cinta sama kita. Nabi mengatur kita dengan yang sebaik-baiknya. Kamu juga orang tua ngatur anak terus? Ada yang mau dikatakan jadi orang tua ngatur? Orang tua gak ada yang terima dibilang ngatur. Orang tua hanya akan berkata, kami memberitahu anak-anak kami yang terbaik untuk mereka. Yang kami kasih tahu itu adalah yang baik untuk mereka. Dan ajaran Nabi Muhammad yang Nabi ajarkan kepada kita dari sunnah-sunnahnya, itu adalah ajaran yang terbaik untuk kita semua. Orang tua akan berkata kepada anak-anaknya, jika anaknya tergelincir, jika anaknya terjatuh, makanya dengar kata mama. Mama udah bilang, jangan begini. Makanya akhirnya kamu jadi begitu. Kenapa? Karena kamu melanggar kata-kata mama. Kenapa dari hidup kita banyak yang terkena ini, terkena itu, mengalami ini, mengalami itu? Karena kita gak dengar katanya Nabi Muhammad SAW. Karena kita gak menyimak nasihat Nabi Muhammad SAW. Jadi kan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang terpenting dalam hidup kita. Syariat Nabi Muhammad, ajaran yang mau kita tiru, yang mau kita contoh. Kemudian thumma qala Ash-Shibli rahimahullah, ahlul mahabba syarafu bi ka'sil widad. Orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah, mereka akan meminum dari gelasnya kasih sayang, bi ka'sil widad. Dari gelasnya cinta. Wa dhagat 'alaihimul ardu wal bilad. Maka dengan mereka meminum dari gelas cinta, mereka minum dari gelasnya kasih sayang, fadhagat 'alaihimul ard, hati mereka akan sempit melihat dunia, melihat negeri. Dunia yang besar ini kata mereka sempit kecil, dunia yang kelihatannya indah ini kata mereka hagira, lemah, hina. Mereka yang betul-betul sudah meminum, yang memiliki cinta, ajaran yang mereka terima itu ibaratnya mereka minum dari gelasnya kecintaan, dari gelasnya kekasih. Yang mereka rasa apa? nikmat, nikmat. Orang kalau cinta, saya cinta nih banget sama guru saya. Saya bekas guru saya makan atau bekas guru saya minum, biar kata cuma dapat seteguk aja udah kayak dapat segelas. Dahaga kita hilang lebih dari kita dapat segelas. Kenapa? Dapat dari yang dicinta. Kamu makan nasi, beli sendiri. Sama Toto kamu makan nasi. Atau gak makan nasi deh, dikirimin somai 3 biji atau somai 1 biji. Tapi yang kasih orang yang kamu cinta, perut kamu kenyang. Kamu bilang cukup satu, cukup. Yang penting diingat apa yang dicinta. Begitu pula orang yang betul-betul mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih apapun, mereka melihatnya itu pemberian yang besar. Orang yang terus memasukkan di dalam dirinya, meminum dari gelas cinta, katanya dibilang, lambat laun yang akan tumbuh di hatinya apa? Dunia akan terlihat sempit baginya. Dunia ini gak ada artinya. Akhirat yang lebih luas, akhirat yang lebih indah. Dia melihat keindahan apapun yang dia lihat di dunia, kata dia, akhirat lebih indah, akhirat lebih nikmat. Karena dia sudah menelan air kasih sayang, anugerah Allah yang begitu luar biasa. Mereka akan mengenal apa? Haqqu ma'rifah. Dengan mereka meminum dari minuman kekasih, mereka jadi tahu kemuliaan Allah. Dengan ilmu yang kita pelajarin, semakin hari kita bertambah pengetahuan kita, apa yang akan terjadi pada diri kita? Pandangan kita terhadap dunia akan terlihat sempit, namun kita akan memandang Sang yang Maha memiliki dunia ini, Allah, dengan pandangan yang begitu kagum, pandangan yang begitu luar biasa. Kita melihat, sungguh Engkau ya Allah, jika dunia yang begini besar di mata kecil kita ini, ternyata itu adalah pemberianmu yang kecil, maka sungguh Engkau Maha Agung ya Allah. Bagaimana Engkau kiranya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang bakal terjadi pada orang yang apa? Yang menjadikan kekasihnya Allah dan Rasulnya. Mereka akan menjadikan ilmu ajaran, nasihat, syariat mereka seperti mereka meminum dari gelasnya para pecinta. Yang mereka terima adalah cinta. Dan mereka pun menjalankan syariatnya dengan penuh cinta, bukan dengan penuh protes. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begitu? Enggak. Mereka akan hanyut, katanya. Di dalam apa? Mereka akan tenggelam di lautannya rindu. Wa syarabu bika'si hubbi wa gharaku fi bahri unsih, katanya. Dengan mereka meminum dan dengan gelas cinta, maka mereka pun akan menyelam, tenggelam di dalam lautan kerinduan, di dalam lautan kebahagiaan, di dalam lautan kesenangan. Itulah mereka ciri-ciri orang yang betul-betul memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watalazzadu bimunajati, mereka akan dengan kenikmatan di saat bermunajat kepada Allah, mereka akan merasa subhanallah, sholat itu nikmat, munajat kepada Allah itu nikmat. Pada saat kita diizinkan menyebut nama Allah itu nikmat. Pada saat kita bisa mengucap subhanallah itu nikmat. Pada saat kita bisa membaca la ilaha illallah itu nikmat. Pada saat kita bisa menyebut nama Allah, kita bilang itu nikmat. Setiap kita bermunajat kepadanya, ada waktu bisa berdoa. Kita dengar, ayo waktu mustajab, berdoa. Kita berdoa, ya Allah, kita akan menganggap nikmat, nikmat. Suka gak kita kebayang bersedih dikala orang-orang bisa menyebut nama Allah? Allah membuat orang-orang sadar akan berzikir menyebut namanya. Allah membuat dia lisannya bisa menyebut kata subhanallah. yang ini lisannya bisa menyebut la ilaha illallah. Lalu kemudian kita yang hanya duduk berdiam di rumah, ataupun mungkin kita yang dengan sibuk dengan urusan perkara dunia dan lain sebagainya, Allah membuat kita lupa dalam memanggil namanya, dalam menyebut namanya. Tidakkah kita merasa sedih? Ada apa dengan lisan kita? Yang paling dikhawatirkan, jika di dunia kita terbiasa sulit dalam menyebut nama Allah, selalu dibuat lupa dalam menyebut nama Allah, kira-kira pada saat sakaratul maut, apa Allah juga akan membuat kita lupa atau Allah akan membuat kita ingat? Kata-kata termahal pada saat sakaratul maut, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini kita bisa mengucapnya. Hari ini kita bisa baca. Hari ini kita bisa dengan lantang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi nanti waktu ajal menjemput kita, siapapun dari kita, enggak ada yang bisa menjamin diri kita. Kita hanya bisa berharap. Makanya selagi kita masih diberi umur, selagi kita masih diberi kesempatan, jangan buat keluh lisan kita. Jangan kita beratkan lisan kita sendiri. Sehingga pada saat kita membicarakan perkara yang tidak berguna, lisan kita nomor satu dalam berbicara. Tapi giliran zikir, giliran munajat, lisan kita berat dalam mengucap. Khawatir di saat ajal tiba, kalimat itu pun sulit diucap oleh kita. Nasallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita sebelum kita berpisah dari dunia ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nshidu dhikrul mahabbah ya maulaya askarani wa hal ra'aita muhibban ghaira sakran. Mengingat yang dicinta, wahai Tuhanku, membuat aku mabuk. Tahan. Setiap orang yang mengingat yang dicinta, fikirannya akan mabuk. Wahal ra'aita muhibban ghaira sakra. Apakah kamu pernah berjumpa? Apakah engkau pernah melihat seseorang yang cinta tapi tidak disertai dengan mabuk? Maka ketahuilah orang yang mengaku cinta tapi tidak disertai dengan mabuk, dia bukan cinta. Karena semua cinta pasti akan disertai dengan mabuk. Pasti akan dibuat mabuk kepayang. Masya Allah, gimana cinta kita? Sudah mabuk bagaimana kita? Kalau kita merasa diri kita masih jauh dari yang namanya mabuk cinta kepada Allah, mabuk cinta kepada Rasulullah, kita masih merasa diri kita jauh dari mabuk cinta kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah, mari sama-sama kita tanamkan kecintaan ini. Dari pelajaran ini kita belajar dengan menambahkan ilmu, dan terutama yang paling utama, bagaimana caranya ilmu ini bisa menjadi terlihat indah untuk kita. Ketahui dulu, ini ilmu siapa? Ini ajaran siapa? Ini ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang kamu terima di luar sana. Ini berbeda dengan kelas-kelas kuliah yang kamu terima di luar sana. Ini berbeda dengan kelas-kelas sekolah yang kamu terima di luar sana. Ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita sudah siap dalam menerima itu, maka setiap orang yang belajar bisa dipastikan dia akan jauh lebih semangat dalam mendengar pelajarannya. Dia akan jauh lebih semangat dalam menerima ilmunya. Sehingga dia pun akan lebih kuat tekad dan niatnya dalam mengamalkan apa yang dia terima. Wa yuqal innal ba'ir idza sakara la ya'kulul 'alaf 40 yawman. Katakan seekor unta apabila kalau lagi mabok, dia tidak akan mau makan rumput 40 hari. Ini unta kalau lagi mabok dia gak akan makan rumput 40 hari. Dan apabila katanya dibilang, walau hamala alaihi adha'af ma yahmilu tahmilu, lahamalu. Dan apabila dibebankan atas unta tersebut barang atau muatan yang berlipat, ya, biasanya dia cuma sanggup bawa ibaratnya 50 kilo, tapi kalau unta lagi mabok, meskipun dia gak makan 40 hari, disuruh bawa 100 kilo, dia bakal sanggup bawa. Kenapa? Lagi mabuk. Lianahu idha haja galbuh, badu kiro mahbu. Karena apabila dia hatinya telah menggebu, ingat sama kekasih, ini kita nih, kalau hati sudah menggebu, ingat sama kekasih, kita bakal lupa sama semuanya. Kita gak akan mikirin lagi urusan makan, urusan ini. Kenapa? Hati kita menggebu sama orang yang kita cinta. Teringat kisah di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i mau pergi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang datang. Ya Syekh, aku ingin ikut bersamamu. Aku ingin ikut ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak kecil yang ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Syekh Abdurrahman berkata, engkau masih terlalu muda. Kau masih terlalu kecil, kau tidak bisa ikut rombongan kami. Karena orang tuanya tidak ikut pada saat itu. Tidak ya Syekh, izinkan aku ikut. Aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Aku ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Aku ingin melihat makam Nabi Muhammad. Anak kecil itu terus merengek. Dia kepingin ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terus meminta, tapi Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i berkata, tidak, kau tidak bisa ikut. Kau tidak bisa ikut karena kau masih terlalu kecil. Subhanallah. Berangkat rombongan Imam Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Begitu beliau sampai di kota Madinah, beliau pun turun dari ontanya, beliau pun turun dengan rombongannya. Betapa terkejutnya beliau. Ternyata beliau jumpai di perbekalan makanan yang beliau ada, di tas-tas yang beliau bawa, ternyata anak kecil itu nekat ngumpet di salah satu tas, sehingga anak tersebut pun meninggal di tengah jalan, tanpa diketahui oleh siapapun. Apa yang membuat dia bertahan berhari-hari? Wakila dikisahkan, anak tersebut tidak langsung wafat, tapi anak tersebut sampai di kota Madinah, kemudian dengan sukacita dia melihat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian anak tersebut meninggal dunia. Sempat dipertanyakan, bagaimana makannya, bagaimana minumnya? Anak tersebut berhari-hari berada di bagasi. Kalau kita bilang ada di bagasi mobil, ada di koper, gimana nafasnya, gimana makannya, gimana minumnya? Tapi apa yang terjadi, anak itu hanya berkata, aku rindu pada Nabi Muhammad. Melalui perjalanan yang begitu luar biasa, makan tanpa dia pun mampu bertahan. Meskipun setelah itu, anak tersebut pun meninggal dunia. Dikubur. Dalam kisahnya, anak itu kemudian dikubur. Beberapa jaraknya, beberapa ratus meter, kurang lebih jauh dari makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i ziarah hari berlari demi hari berlalu, sehingga datang waktunya beliau ingin kembali ke kotanya, ke negerinya. Tapi betapa terkejutnya Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i, begitu beliau ingin ziarah ke makam anak tersebut, ternyata kuburan anak tersebut berpindah hari demi hari, sehingga kuburannya mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kulihat kisah cinta-cinta orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sangat-sangat unik dan sangat-sangat aneh. Namun itu semua terjadi karena cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang sudah menggebu di dalam kecintaan. Fa idza kana min sya'nul ibil an tatruk syahwatuha wa tahmilul hamal tsaqil li ajli mahbubiha. Kalau ini keadaan terjadi sama seekor unta, seekor unta mampu meninggalkan syahwat, dia rela. Bagaimana fahal antum taraktum syahwat? Apakah kamu mau meninggalkan syahwatmu untuk Allah, untuk Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah? Wahal taraktum ta'aman wa syaraban li ajlillah? Apakah kamu bisa, sanggup meninggalkan kesenangan dari makanan yang haram, minuman yang haram, kesenangan-kesenangan yang haram, tujuannya untuk min ajlillah, demi Allah, hanya untuk Allah? Wahal hamaltum mala anfusikum hamlan thagilan? Apakah kamu mampu membebani dirimu sendiri dengan beban yang berat, demi Allah, untuk Allah? Yani maksudnya, jika kamu diuji dengan ujian, meskipun ujian itu terasa berat, terasa menyesakkan diri kita, terasa membuat sulit diri kita, tapi kita mampu mengembannya. Tidak apa ujian ini ada, aku mampu mengembannya. Mengapa kau mampu? Untuk Allah. Masya Allah. Semua beban berat kita bisa melewatkannya untuk Allah. Wah. Fa in lam taf'alu syai'an minal khairat mimma dzukirtu fa da'wakum ismun bila ma'na. Kalau kita enggak bisa mengerjakan sesuatu dari kebaikan-kebaikan yang telah disebutkan tadi, maka pengakuanmu itu hanya tinggal nama tanpa makna. Kamu ya kamu, tapi kamu di dalam hidup ini tidak punya makna. Kenapa? Karena tujuan hidup kita ternyata bukan Allah. Ternyata Allah tidak menjadi motivasi kita. Allah tidak menjadi yang nomor satu di dalam hati kita. Allah dan Rasulnya tidak menjadi yang segala-segalanya bagi kita. La tanfa' fid dunya wala fil 'uqba. Artinya orang yang begini tidak akan berguna di dunia, tidak pula di akhirat. Ta'udzubillah min dzalik. Hidup kita enggak akan berguna wala di dunia. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini kalau bukan karena Allah dan Rasulnya akan sia-sia. Apalagi di akhirat, bakal dapat pahala apa kita di akhirat? Wala indal khaliq wala indal khaliq. Kita enggak akan berguna di mata orang, di mata makhluk, apalagi di mata Tuhan Sang Khalik. Orang akan menganggap kita, siapa kamu? Hidupmu begitu tidak berarti. Kenapa? Karena apa yang selama ini kita kerjakan tujuannya bukan karena Allah. Dan apa-apa segala sesuatu yang tujuannya bukan karena Allah, semuanya akan sirna di tengah jalan. Semuanya akan hilang di tengah jalan. Rumah tangga jika dibina bukan karena nama Allah dan Rasulnya, bukan karena Allah dan Rasulnya yang dijadikan landasan dasar, maka ketahuilah rumah tangga itu pun suatu saat akan hancur kacau balau. Tapi kalau segala sesuatu, usaha, jalinan hubungan, kehidupan kita, semuanya selalu kita kaitkan untuk Allah dan Rasulnya, ketahuilah Allah kekal. Segala sesuatu yang disandarkan dengan yang maha kekal, maka akan kekal, akan terus. Kalau kita punya cinta kepada makhluk, suami, orang tua, ingin rasa cinta ini kekal, maka jadikan sebab cintanya karena Allah. Wa an Ali karramallahu wajha gal, man ishtaga ilal jannah sara ilal khairat, wa man khafa minal nar naha nafsuhu anil syahwat, wa man tayaggalal maut hanat alaihi ladzat. Sayyidina Ali karramallahu wajha berkata, barang siapa dia yang merindukan surga, tentu dia akan bergegas melangkah menuju segala macam kebaikan. Segala bentuk kebaikan dia akan bergegas mengerjakannya. Kenapa? Karena dia mau surga. Dia mau masuk surga. Dia mau ada di surga. Dan yang mengantarkan seseorang ke surga adalah amal baik. Maka dia akan bergegas dalam mengerjakan amal baiknya. Wa man khafa minan nar, dan barang siapa yang takut kepada neraka, dahar nafsu ani syahwat, tentu dia akan menahan dirinya sendiri, awal nafsunya, dari syahwat. Dia akan cegah dirinya dari nafsunya dan dari kesenangan-kesenangannya. Wa man tayakkanal maut, barang siapa orang yang yakin akan kematian itu suatu hal yang pasti, hanat alaihi ladzat, tentu baginya segala bentuk kelezatan akan remeh di matanya. Remeh baginya segala macam kelezatan dalam pandangannya. Ini enggak enak, itu enggak. Kenapa? Karena dia ingat sama kematian. Wa su'ila Ibrahim al-Khawas anil mahabbah. Ibrahim al-Khawas ditanya, apa itu cinta? Apa itu mahabbah? Yang disebut dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, beliau kemudian menjawab, mahul iradat, menghapus segala keinginan. Jadi kita di dunia kadang-kadang terlalu banyak macam keinginan yang kita mau, keinginan yang kita inginkan. Terkadang keinginan kita melampaui batas sehingga kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang apa yang kita mau tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Atau kadang-kadang kita lupa. Memang penting keinginan kita itu selalu dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Kita harus tahu itu penting. Karena segala sesuatu kalau kita punya keinginan disandingkan, dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya, pasti keinginan kita akan sampai. Tapi kalau keinginan kita hanya sebatas dunia, khawas, kamu mau tahu cinta mahmul iradat, semua keinginan kamu hapus kecuali keinginan yang mengantarkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Wa ihrabu jami'is sifat wal hajat, membakar segala sifat, dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang menghancurkan, wal hajat, apa maksudnya? Dari segala sifat kebutuhan, sifat manusia yang paling ditakutkan atau yang paling banyak menyerang manusia adalah sifat tamak, rakus, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya. Kamu mau tahu cinta, kamu membakar rakus itu di dalam diri kita. Tidak ada lagi namanya rakus, tidak ada lagi namanya tamak, tapi yang ada hanya apa? Hanya nikmat yang diterima dengan lapang dada. Terima kasih ya Allah, sampai saat ini kau masih mau memberi hamba, kau masih memberi aku, kau masih memberi aku ini dan itu dan lain sebagainya. Hanya itu yang dia lihat, bukan nikmat orang lain. Wa ighraq nafsu fi bahril isyarat. Dan mahabbah, kata Ibrahim al-Khawas, kata dia bilang, adalah menenggelamkan dirinya. Dia menyelami dirinya sendiri fi bahril isyarat, kata dia bilang. Dia mau tenggelam dan menenggelamkan dirinya di dalam lautan hidayah, lautan petunjuk. Dia hanya mau melangkah, berjalan kepada apa yang Allah tunjuk benar. Arahannya hanya mau yang Allah arahkan. Arahannya hanya mau yang Nabi Muhammad ajarkan. Tingkah, perbuatan, apapun yang dia mau kerjakan, hanya mau sesuai dengan apa yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, maka kalau orang mau dibilang cinta, jangan pandai mengungkapkan kata cinta kalau hakikatnya kita sendiri tidak tahu makna cinta. Kita sendiri tidak tahu apa itu cinta. Cinta bukan hanya puisi, cinta bukan hanya kata belaka. Cinta sesuatu yang dirasa. Dan cinta yang hakikat adalah cinta yang sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Yang mampu menahan diri kita dari syahwat hanya untuk semata-mata yang kita buat untuk Allah dan Rasulnya. Semoga Allah mengaruniakan kita semua cinta yang hakiki, cinta yang abadi, cinta yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berbanyak, sering-sering kita membaca, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba habibak. Ya Allah, karuniakan kepadaku cintamu, ya Allah. Karena mencintai Allah adalah sesuatu yang mahal. Dan tidak semua orang bisa merasakan nikmat cinta kepada Allah. Tapi kalau sudah bisa merasakan nikmat cinta kepada Allah, luar biasa. Allahumma inna nas'aluka hubbak tambahan wahubba habibah, dan karuniakan pula kepada kami bisa mencintai orang yang kau cintai ya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahubba kulla amarin, dan mencintai seluruh amal yang mendekatkan aku kepadamu, yuqarribuni ila hubbuka. Seluruh amal, buat amal itu menjadi aku cintai. Amalan-amalan yang membuat aku dekat, semakin dekat kepada cintamu dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minallahumma amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari kecintaan-kecintaan belaka, tapi mengantarkan kepada kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Bukankah Nabi sudah mengatakan, la yu'minu ahadukum, iman kita tidak dianggap sempurna, hatta sampai kau jadikan Allah dan Rasulnya lebih kau cintai melebihi dirimu sendiri, melebihi cintamu terhadap orang tuamu, melebihi cintamu kepada istri dan suamimu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu, dan melebihi cintamu kepada seluruh harta yang kau punya. Cintamu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rizukna syedul mahabbah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mau bertanya, bagaimana kalau habis mandi lalu berwudu tanpa berpakaian, apakah boleh? Yang kedua, apakah kalau ingin sholat syuruk kita harus sholat subuhnya berjamaah? Syukran Ustazah. Hukum berwudu tanpa pakaian adalah makruh. Hukum wudunya sah, tapi makruh. Langkah baiknya kalau kita menjaga adab etika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada saat berwudu itu kan kita mengutarakan untaian doa. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang kita baca itu diijabah. Biarpun itu bacaan ada di dalam hati, tapi alangkah baiknya kalau dalam berdoa itu kita punya pakaian itu sopan, pakaian itu rapi. Makanya tujuan dari para malaikat dan menjadikan sebab wudu kita itu sebagai pengampunan dosa. Jadi dari itu yang dianjurkan. Adapun untuk sholat syuruk, apakah sholat syuruk itu harus didahului dengan dia sebelumnya sholat subuhnya kebetulan tidak berjamaah, maka hukumnya isyrok meskipun dia tidak subuh. Menjaga sunnahnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fi man shalla al-isya fi jamaah, barang siapa orang yang salat isya berjamaah, maka baginya itu seperti pahala orang yang bangun separuhnya malam dengan ibadah, dengan salat, dengan ini dan itu dan lain sebagainya, ibadah di waktu malam separuh malam. Wa man shalla subhi fi jamaah, dan dia, jika dia lanjut dengan sholat subuh pun berjamaah, faka'anna magawa laylakullah, terbangun untuk tahajud dan lain sebagainya, tapi dia mendapatkan pahala, jadi dia mendapatkan pahala orang ibadah semalaman penuh. Jadi untuk akhwat, usahakan subuh dan isya berjamaah sebisa mungkin. Taib, kemudian, assalamualaikum ustazah, Hizbun Nasr dan Hizbul Bahar. Sebaiknya dibaca kapan aja waktu terbaiknya sudah, dan apa setiap hari dibacanya? Syukran. Taib. Di dalam Khulasah Al-Madad, Hizbul Bahar maupun Hizbul Nasr ini lengkap ada, dan di situ Habib Umar meletakkan Hizbul Nasr dibacanya ba'da zuhur, dan Hizbul Bahar dibacanya ba'da al-asar. Saya mengikuti Habib Umar bahwa itu adalah dibacanya ba'da al-asar. Baik. Dan kalau dibaca setiap hari, iya, dibaca setiap hari. Itu lebih baik. Dan kalau bisa dijadikan amalan, bisa didawamkan setiap hari, syukur alhamdulillah. semua solawat, semua ibadah, ibadah itu antara diterima atau ditolak. Kecuali solawat kepada Nabi Muhammad bisa membuat kita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa 100 tadi saya katakan dari kisah ini di antaranya orang paling utama jika ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shofaul qulub, hatinya bersih. Hatinya bersih. Biasanya anak kecil lebih mudah jika kita menggembleng anak-anak kecil untuk dawam salawat kepada Nabi Muhammad sebelum masa balighnya datang. Biasanya itu akan lebih memudahkan mereka dalam melihat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hati mereka bersih. Adapun kita, hati kita masih di tahapnya untuk dibersihkan. Kita sedang berusaha membersihkan hati. Jadi jika hati kita belum bersih ya, bukan berarti salawat kita tidak diterima atau apa, tapi tetaplah berusaha terus membersihkan hati kita agar lambat laun hati kita menjadi bersih. Kemudian faktor yang keduanya, seseorang jika ingin bermimpi dengan Nabi, qalal ulama, katanya ulama, adalah lihat apakah ada dari sunnah-sunnah Nabi yang masih dia tinggalkan, yang masih dia tidak kerjakan, maka itu juga bisa membuat menjadi salah satu faktor terhalangnya kita dalam bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya salawatnya yang bermimpi dengan Nabi Muhammad, juga sunnahnya dan bersihnya kita, ya, sejak selama ini ada dosa-dosa yang kita yang belum betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga mungkin ada hati kita yang kotor, yang masih mendengki, masih menghasut, masih membenci, ya, kita berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu sehingga hati kita betul-betul bersih. Dan insyaallah jika kita betul-betul teguh dalam niat kita untuk memimpikan wajah mulianya Nabi Muhammad SAW, semoga Allah akan tuntun dan akan Allah bimbing kita nantinya. Tetap semangat dalam bersolawat dan terus kerjakan sunnah-sunnah Nabi dan terus tata diri agar kita bisa diperizinkan untuk melihat wajah beliau. Assalamualaikum saudara, tolong jelaskan masalah kredit motor. Jika apakah itu termasuk riba? Nah, kita sudah tahu hukum kredit dan lain sebagainya itu memang sudah jelas riba. Hanya saja permasalahan kredit itu kita dari motor, maka hukumnya itu jangan menyebutnya itu sebagai seperti orang transaksinya transaksi riba, tapi jadikan itu transaksinya transaksi yang benar, yaitu dengan akadnya di awal. Contoh, harga motor itu misalnya 10 juta. Kemudian kita ingin kredit motor. Bagaimana caranya kredit motor? Oke, beli kredit motor. Kalau kredit 1 tahun motornya jadi 11 juta. Kalau kredit 2 tahun motornya jadi 12 juta. Jangan ngomongin setahun 11, kemudian jadi berapa bulan tagihan. Kalau akad perjual belian kredit di bank-bank syariah, tapi ada beberapa ulama yang menyarankan jika kita ingin menggunakan kredit-kredit itu, maka pakai dengan kredit syariah yang akadnya itu jelas, akadnya kamu dibimbing dengan akad yang baik begitu. Namun adapun hukumnya dengan yang sudah berlalu, yang sudah berjalan ini, kita sudah kredit, kemudian kita sudah ada penalti dan lain sebagainya. Baik. Assalamualaikum Ustazah, afwan Ustazah, bisa tolong mahabbah yang dari Ibrahim Al-Khawas? Tolong bisa Ustazah, saya terlambat mencatat. Oh, dari Ibrahim Al-Khawas yang terakhir ya. Betul gak tadi? Ibrahim Al-Khawas. Baik. halaman berapa itu tadi? Su'ila Ibrahimul Khawas anil mahabbah. Ibrahimul Khawas ditanya tentang mahabbah. Kalau mahwul irada, menghapus segala bentuk keinginan dari kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Kemudian wa ihraq jami'us sifat, dan membakar seluruh sifat-sifat tercela dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak baik, hajat, kebutuhan-kebutuhan yang tidak manfaat. Kemudian wa ighraq nafsihi ya fi bahril isyarat, dan dia menenggelamkan dirinya di dalam lautan hidayah ataupun lautan petunjuk. Isyarat di sini petunjuk. Jika ingin mendengar ulang tentang keterangan yang tadi saya sampaikan, boleh mengulang ya rekaman ini yang nanti pastinya di share di YouTube. Allah. Baik. Membuat kita sedang sakit, boleh membaca kitab Qulasah sambil sandaran sambil menghadap boleh. Akan mengerjakan qadha kita berjamaah, boleh kau saja. Kenapa? Kenapa harus memilih qadha berjamaah maghribnya sendiri? Yang ada itu fi halan, waktu yang sekarang ini kita usahakan berjamaah. Yang lagi kamu hidup sekarang ini, kamu upayakan berjamaah, bukannya yang qadha malah, tapi yang itu, yang apa namanya, yang sebelumnya kita usahakan diri kita berjamaah, apa namanya, yang halan saat ini yang kita kerjakan itu berjamaah. Qadha, jika tidak memiliki teman untuk berjamaah, ya kita qadha sendiri. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya jika masih was-was untuk sholat Jumat di masjid karena keadaan COVID? Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, yang mengerjakan sholat Jumat itu orang-orang yang berjalan dari rumahnya menuju rumahnya Allah. Pada saat kaki kita melangkah menuju rumahnya Allah, hakikatnya kita itu mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Karena kita ingin melangkah menuju rumahnya Allah. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam rumahnya Allah, bayangkan kira-kira di dalam rumahnya Allah, apa kita masih meragukan perlindungan Allah? Dari bahayanya penyakit, ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau kamu tanya saya orang yang diwajibkan sholat Jumat misalnya, saya akan datang ke tempat sholat Jumat dengan penuh keyakinan justru dengan sholat Jumat ini wabah penyakit akan hilang. Andai kata wabah penyakit itu ada pada diri saya, dengan sholat Jumat berjamaah itu, berdoa bersama, saya akan meminta berdoa kepada Allah, kalau penyakit itu ada pada diri saya, hilangkan. Tapi bagaimana kiranya orang yang sehat, segar, tidak sakit, ya, ya tidak dikhawatirkan dia menularkan orang lain, tapi dia masih takut untuk mengerjakan sholat, khawatir terkena pada dirinya. Secara tidak langsung, bahkan di dalam rumahnya Allah pun, kamu mengkhawatirkan atau meragukan perlindungannya Allah. Buang was-wasnya, yakini kuasanya Allah, perlindungan Allah, usahakan. Dengan keyakinan itu, dorong godaan-godaan setan yang menghalangi kita dalam mendapat kemuliaan sholat Jumat. Jadi anaknya, suaminya, semangati. Bagaimana mungkin orang yang ingin sholat Jumat justru malah yang dapat dampaknya. Jangan percaya dengan berita. Jangan percaya dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, pergi sholat Jumat, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Assalamualaikum Ustazah, tolong jelaskan bagaimana hukum pembelian barang lelang. Syukran Ustazah. Barang lelang, hukum pemberian barang lelang, kalau jelas dilelang atau di apa dibeli, saya beli dengan harga sekian, bahasa lelang ada hukumnya sendiri. Jika hukumnya jelas, pengucapan lafaznya jelas, dengan ijab kabul jual belinya jelas, hukumnya boleh. Dengan sekarang, nanti insya Allah jika saya sudah telah lagi, saya akan jawab. Baik. Kalau sedang berziarah ke mana, saya suka lihat. Sebetulnya boleh tidak melakukannya. Baik. Kalau mengambil alasan dalam mencium pusara itu tabarruk, yakni mengambil keberkahan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah. Dengan mengusap kuburan atau mencium kuburan itu, kalau saya ya, tidak ada yang membuat iman saya menjadi berkurang. Atau membuat iman saya menjadi turun. Itu hanya bentuk dari kecintaan saya kepada wali ya Allah di situ. Sehingga tidak ada beliau yang bisa ada kuburannya, ya kuburannya aja yang saya cium. Seperti itu kan ibaratnya, itu dari pelampiasan. Adapun hukumnya, kita mengambil fatwa yang menyatakan hukumnya boleh. Saya mengambil fatwa yang hukumnya dari mufti-mufti kita, kalangan kita, yang menyatakan boleh. Minat tabarruk, hanya untuk tabarrukan maka hukumnya boleh. Mengambil keberkahan hukumnya boleh. Soalnya, bagaimana cara menasihati adik yang terkadang masih bicara dengan nada tinggi ke orang tua? Perlahan. Situasi orang yang emosionalnya tidak stabil itu adalah dengan ditanya dan didengar. Kamu bertanya dulu sama dia apa sebab yang membuatnya itu bicara tinggi. Lalu kemudian menjadilah pendengar yang baik di saat dia mengeluh ataupun di saat dia berbicara. Pelan-pelan baru kamu beri dia masukan. Bahwa berbicara dengan orang tua itu harus begini, begini, begini ya. Itu dengan kesabaran. Insyaallah perlahan-lahan kalau orang yang emosional itu diajak bicara, kemudian didengar suaranya, didengar omongannya, lambat laun dia akan berubah. Nah, tentu itu juga harus dimaklumi oleh pihak orang tua ya. Orang tua kalau punya anak yang emosionalnya tidak stabil, kemudian suka berbicara tinggi, jangan mudah sakit hati, juga jangan mudah mengutarakan sumpah serapah atau kata-kata yang tidak baik untuk anak tersebut. Karena ucapan orang tua itu doa. Jadi kalau ada anak yang, kalau orang tua dulu ya, kalau ada anak yang ngomongnya keras, Masya Allah, gak ada yang mustahil. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana cara kita bertawasul kepada orang soleh wali Allah setelah sholat? Hanya menyebutkan nama atau bagaimana urutan mu'adzin? Bertawasul kepada orang soleh setelah sholat. Tawasul itu banyak caranya. Pertama diantaranya kita membaca fatihah kepada siapa orang yang ingin kita tawasulkan. Mengirimi fatihah terlebih dahulu kepadanya. Lalu kemudian dengan keagungan ini, dengan kedudukannya yang tinggi di mata Allah, karena mereka misalnya salah seorang wali min awliyaillah, maka kemudian kita mengutarakan doa-doa kita dengan tawasul. Tawasul dengan cara tidak urutan-urutan sering dipahami oleh banyak-banyak orang di luar sana. Ya, seperti contohnya hadrah basaudan yang kita baca tanpa kita sadari itu bentuk tawasul. Burdah al-mandih yang kita baca itu merupakan salah satu bentuk tawasul kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga salah satunya qasidah ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wajahil mustafa farrij alaina ya Allah bi bismillahi tada'ina wa nahmadu ala na'mahu fina, itu tawasul. Jadi banyak sebenarnya qasidah-qasidah dan bacaan salawat-salawat yang dikarang oleh salaf kita, ulama kita, yang itu sebenarnya tawasul tapi berbentuk qasidah, berbentuk doa-doa dengan bahkan segelintir orang ada yang sholat dulu apa dulu, itu gak ada. Jadi hanya dengan mengirimi fatihah kepada beliau dan mengutarakan melalui hati kita ya Rab, dengan keagungan para wali-walimu, kekasih-kekasihmu, ya Allah, mudahkan langkahku, ya diantaranya, ya Rabbi bil Mustafa, itu contohnya, itu kan tawasul kepada Nabi. Ya Allah, berkatkan Nabi Mustafa, ya Mustafa Muhammad SAW, sampaikan seluruh hajat-hajat kami, apa balighlana waghfir lana ma mada dan ampunkan segala dosa-dosa kami yang lalu ya wasi'al karami wahai zat yang maha luas dan dermawan pemberiannya. Itu tawassul. Jadi hanya dengan ucapan-ucapan seperti itu aja itu sudah disebut tawassul. Ya, jadi tidak ada cara khusus tawassul itu seperti apa, enggak ada, dengan cara seperti itu aja. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan bertanya bagaimana cara menghilangkan hasad dan dendam di dalam hati karena pernah dilukai manusia lain. Rasanya sakit sekali Ustazah. Terima kasih. Manusia itu yang namanya manusia disakiti sama manusia ya pasti sakit. Terus bagaimana cara menghilangkan hasad? Adalah kita selalu mensyukuri nikmat. Kalau kita dimusuhi, paling tidak bersyukurlah kepada Allah, bukan kita yang memusuhi. Tapi kalau seandainya kita dimusuhi, kita disakiti, lalu ingin membalas sakit, itu namanya dendam. Berarti kita dengan dia apa bedanya? Dia tidak selalu melihat kesalahan orang. Tapi cobalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kalau memang aku dibenci, untung aku dibenci, bukan aku yang membenci. Tapi setiap manusia, jika mungkin pernah disakiti atau pernah tidak disukai oleh orang atau pernah dibenci, paling tidak minimal dia introspeksi diri. Ada kesalahan apa pada diri saya? Kenapa sekiranya saya sampai dibenci? Kenapa sekiranya ada orang yang menyakiti hati saya? Apakah sikap saya dengan dia tidak layak, tidak baik? Introspeksi diri. Ini pembersihan hati itulah yang akan mengantarkan kita bisa tidak memiliki sifat hasud, tidak memiliki sifat dendam kepada sesama. Jadi pertama, jangan selalu merasa diri kita benar. Bisa jadi orang lain yang tidak baik itu kepada kita, ada satu dua sikap kita juga yang mengantarkan sikapnya untuk kita seperti itu. Jadi orang yang tidak hasud adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya paling benar. Itu sudah pasti. Berhati-hatilah dengan penyakit hasud. Jadi terus berusaha membersihkan diri kita dari itu semua. Kamu ingin niat menghilangkan hasad dan dendam saja itu, berarti sudah ada tanda-tanda kebaikan dari Allah untuk dirimu. Tinggal prakteknya. Tinggal terus upayakan diri kita. Kalau ada disakitin, biar orang yang menyakiti. Jangan kita yang menyakiti. Bicara pada diri kita seperti itu. InsyaAllah lambat laun penyakit hasad akan sirna dari diri kita. Mencintai orang miskin, bagaimana jika ada tetangga miskin dan yatim piatu yang sifatnya meminta-minta tiap hari? Apakah kita harus selalu memberi? Untuk mencintai orang miskin dalam duduk atau bicara dengan orang miskin saja mereka tidak mau atau apa dan lain sebagainya. Nah, diri kita tidak membatasi diri. Jadi kita lihat Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, pemilik pemegang kunci surga. Beliau aja masih mau dudukan sama orang miskin, kenapa di negosiasi. Kemudian saya nego, saya bicara. Kamu mau datang ke sini berapa lama sekali? Sebulan sekali atau seminggu sekali? Oleh bilang, saya maunya seminggu sekali. Oke, seminggu sekali datang ke sini, maka saya akan kasih kamu sekian. Enggak usah datang setiap hari. Saya tidak mau didatangi setiap hari. Nah, itu bisa nego, bisa bicara baik-baik. Insya Allah dengan membicara baik-baik seperti itu, kita tidak termasuk orang yang menolak mereka dengan sikap yang tidak pantas, dengan sikap yang tidak baik. Karena kita dapat ancaman. Tidak boleh. Wa masailan fala tanhar, kata Allah. Jika datang orang-orang yang meminta kepadamu, jangan menolak. Jangan kau tolak dia. Jangan kau, apa namanya itu? Wa masailan fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Tuhanmu itulah kamu ungkapkan, kamu utarakan. Kita punya nikmat, kita berikan kepada mereka. Insyaallah dengan cara seperti itu mereka akan faham dan kita tidak tergolong orang yang menolak, orang yang meminta-minta. Tapi ustazah, bagaimana caranya salat dalam keadaan anggota tangan dan kaki terkena luka bakar yang masih basah sehingga tidak boleh terkena air? Mohon bimbingannya ustazah. Tangan dan kaki yang terkena luka bakar, maka kamu wudu sempurna dulu pada anggota tubuhmu yang masih bisa dikenai wudu, ya, wajah, kemudian sebagian rambut, ya. Jika tangan, mana bagiannya? Kalau tangannya kanan doang yang kena, ya kiri. kemudian kaki juga, misalnya kaki yang mana yang kena, pokoknya area wudu yang tidak terkena luka bakar yang masih bisa dialirin air, alirkan air dulu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kamu bertayamum niat menggantikan itu yang tidak terkena wudu. Nah, begitu. Tinggal tayamum. Selesai. Nah, nanti setelah luka bakarmu sembuh, karena itu posisinya adanya di anggota wudu, maka kamu apa namanya itu bisa mengqadha salatmu di waktu yang sudah sehat nantinya, begitu. Kemudian tayamum caranya, bilang kalau caranya tayamum itu ambil istilahnya kalau kamu punya debu di rumah ya, pasir atau debu lah lebih tepatnya, turab itu ditaruhanmu, bentangkan jari-jarinya, telapak tangannya itu. Saya susah di sini karena tidak ada praktek yang lebih jelas. Mungkin kamu bisa cari anggota tayamum itu hanya wajah dan kedua tangan. Nah, caranya saya mau ngejalaninnya juga bingung karena di sini kan nggak melihat ya. Dan caranya tayamum begitu. Mungkin kamu boleh cari-cari di buku-buku panduan atau mungkin kamu bisa searching di YouTube panduan tayamum. Nah, insya Allah sebentar kamu udah paham. Begitu aja. Kemudian, Saudara, bagaimana cara melembutkan hati kita yang keras? Bagaimana cara khusyuk dalam sholat, zikir, dan doa? Cara melembutkan hati yang keras, minkah seratus, buka. Banyak nangis, hati yang keras akan menjadi lunak. Nangis dalam mengingat dosa. Hati yang keras lambat laun akan menjadi lunak. Dan kalau ditanya bagaimana cara khusyuk dalam sholat, kita sebenarnya sudah sering membahas ini, dengan caranya khusyuk dalam sholat ya. Di antaranya mungkin sedikit membuat pemanasan sebelum sholat dengan mengerjakan di antaranya qobliyah atau zikir-zikiran sebelum sholat. Sehingga sebelum kita sholat, kita sudah berusaha mengkonekkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat sholat, nah, kita sudah connect, sudah nyambung, jadi sambungan kita lebih nyaman, lebih enak. Ya, itu adanya pemanasan, zikiran-zikiran sebelum sholat. Assalamualaikum Ustaz, saat kita punya keinginan buat mondok tetapi terhalang karena faktor ekonomi. Saya ingin bertanya, apakah ada doa atau amalan agar keinginan kita itu bisa terwujud Ustaz? Terus berdoa, amalan. Di antara doa-doanya seperti amalan-amalannya sudah ada ya, ratib, wedulatib, itu sih menurut saya itu sudah sangat komplit dari amalan-amalan yang ada. Ya, dibaca, didawamkan, diniatkan. Jika ada pondok yang diinginkan ternyata terpentok dengan faktor ekonomi, ya cari pondok yang tidak memberatkan. Jadi kadang-kadang gini loh, ada orang pengen mondok, tapi mondoknya tuh kekeh maunya pondok yang itu. Kalau bukan pondok yang itu, ya saya kagak mau. Nah itu yang kadang-kadang keegoisan kita akan satu pondok atau satu keinginan yang membuat kita terbentur untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Jadi kalau ada kebentur sama faktor ekonomi karena ingin mondok di satu lokasi yang kebetulan biayanya mahal, cobalah dulu mondok di tempat-tempat yang biayanya murah, yang sesuai dengan budget dan kantong kita. Insya Allah, dengan izin Allah, kita tidak kekurangan barokah ilmu. Kalau kita niat tekun, lambat laun kita akan mendapat keberkahannya juga. Siapa tahu ada rezeki dari Allah dengan tekad kita yang bulat akan mengantarkan kita kepada tujuan inti kita, tujuan utama kita. Seperti itu aja. Waalaikumsalam, bagaimana jika ada tetangga atau saudara kita yang miskin, yatim, sering meminta, tapi mereka malas beribadah dan malas bekerja, apa kita terus memberi? Dorong. Kamu memiliki ada seorang yatim, kah orang miskin, kah dia terlihat segar, mampu melakukan kegiatan, bisa sebenarnya mencari nafkah, tapi dia memilih untuk meminta-minta, dorong mereka, suruh mereka bekerja. Kalau melihat mereka malas ibadah, didorong untuk mereka mengerjakan ibadah. Kamu jadi salah satu yang mendukung, yang mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah, diajak, diikut sertakan. Oh, rezeki udah sholat belum? Ada orang datang minta duit, kebetulan dia orangnya kita tahu, dia udah sholat belum? Sholat dulu, nanti kalau udah sholat baru datang lagi ke sini. Itu satu dorongan. Dorong. Ya. Kemudian, serta bagaimana menghilangkan rasa sombong yang kadang ada di diri kita. Masalah cara menghilangkan sombong. Aduh, itu setiap hari ada pertanyaan seperti ini, saya rasa ya. Menghilangkan sombong adalah tidak merasa diri benar. Kalau kita merasa sombong, coba kita mengaca siapa kita. Asal mula kita berasal dari mana? Apakah kita mampu menentukan masa depan kita atau tidak? Kalau kita hanya orang yang tidak, yang asalnya dari money, kemudian akan berujung pada kematian, yang bahkan hari esok kita pun kita tidak bisa menentukan, siapa kita yang mau sombong? Siapa kita yang mau sombong? Jadi kalau ditanya ilmu bagaimana cara menghilangkan sombong itu, semakin semua ini jawabannya ada pada ilmu. Berusahalah untuk mendalami ilmu agama, semakin kau tahu nilainya Allah, semakin kau tahu nilaimu, maka semakin akan berkurang nilai kesombongan atau sifat sombong yang ada pada diri. Saya bertanya lagi, saya haid setelah sholat. Tapi yang menjadi sebab di sini, kalau pertanyaan kamu 7 hari haid, 8 hari suci, kemudian haid lagi, itu harus dihitung ya waktu haidnya, karena masa suci paling lambat itu adalah 15 hari. Jadi berarti dipastikan 7 hari kemudian lanjut setelahnya 8 hari kemudian. Berarti udah berapa tuh? Hah? Udah 15 hari lewat. Berarti yang 8 hari kemudian itu kamu keluar darah, itu bisa dipastikan adalah darah istihadhah. Ya, tetap kamu wajibkan sholat, bukannya haid ya. Assalamualaikum. Saya mandi harus besar, yang benar itu niat dalam guyuran pertama atau niat setelah keramas? So, niat guyuran pertama itu adalah niatnya waktu mandi hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Bukannya setelah sabunan baru niat. Dari awal guyuran pertama sunnahnya itu disitulah kamu berniat. Terus meratakan permukaan air ke sekujur tubuh. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan untuk saya pribadi dan juga untuk semua yang hadir, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita dan menanamkan di dalam diri kita al-mahabbah, cintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintaan kepada pengemban dakwahnya Rasulullah, para ulama, para salafun salihin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan pula di dalam hati kita kecintaan kepada seluruh amal yang membuat kita tambah dekat menghadap cinta Allah dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah jami'ah syamilah wa ila hadrati nabi al-fatihah. Amin amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan doa majlis. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا.